Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang kita bahas dari kitab Ar-Riqaq yang kita ambilkan dari kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana yang terakhir yang kita bahas dari kitab ini yaitu hadis yang ke 6441 dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang berkaitan tentang nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yaitu kepada Hakim Ibnu Hizam radiyallahu ta'ala anhu, yang mana ketika itu beliau meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa harta, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta tersebut. Kemudian demikian yang kedua dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta tersebut setiap kali Hakim Ibnu Hizam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana ketika itu terkait dengan harta pampasan perang yang terjadi pada perang Hunain, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Hakim Ibnu Hizam, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah, wahai Hakim, itu Hakim Ibnu Hizam, sesungguhnya harta itu adalah sesuatu yang hijau dan manis, sesuatu yang indah dan manis. Faman akhadahu bitibi nafsin burikalahu fih, maka barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan kebaikan jiwa, tidak ada unsur ketamakan, tidak ada unsur kerakusan terhadap dunia, terhadap harta tersebut, maka dia akan diberikan barakah dari harta tersebut, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang dia dapatkan dari harta tadi, selama dia mengambil harta tersebut dalam keadaan hati yang baik, tanpa ada unsur ketamakan ataupun kerakusan terhadap dunia. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih, dan barang siapa yang dia mengambil harta tersebut dengan ketamakan jiwa, kerakusan terhadap dunia, maka sungguh tidak akan diberkahi padanya, tidak akan diberkahi dari harta tersebut. Maka sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dengan menyebutkan wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba, yang seperti ini adalah seperti seorang yang dia memakan makanan tetapi tidak pernah kenyang. Dia memakan makanan tetapi dia tidak pernah kenyang, tidak merasakan puas dari apa yang dia makan tersebut. Maka demikian juga dalam masalah harta. Ketika dia memiliki harta tersebut, dia tidak akan pernah merasa puas. Ketika dia mendapatkan atau mengambil harta tersebut dengan ketamakan jiwa, dengan ketamakan terhadap dunia, kerakusan terhadap harta, maka dia pun tidak akan pernah puas terhadap harta tersebut. Ya. Sebagaimana yang telah kita lalui dari apa yang disebutkan terkait bahwasanya seorang Bani Adam tidak akan pernah puas ketika dia diberikan dari satu lembah emas, maka dia pun akan menginginkan yang keduanya. Demikian juga ketika dia diberikan dua lembah emas, dia pun akan ingin untuk mengharapkan yang ketiganya atau yang keduanya. Demikian yang keduanya, ingin mendapatkan yang ketiganya. Terus demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut pada akhirnya, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan yang di atas yaitu yang memberikan, yang menginfakkan harta, ya, itu adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang menerima dari harta tersebut. Di sini ada keutamaan terkait dengan masalah infak dan sedekah. Keutamaan seorang yang berinfak, memberikan harta kepada orang yang membutuhkan dari harta tersebut, ya, maka sungguh keadaan dia itu adalah lebih baik. Yadul mu'ti khairun minal yadil akhid, yaitu seorang yang tangan orang yang memberikan sesuatu, memberikan infak, sedekah, ya, itu adalah lebih baik daripada orang yang dia mengambil dari harta tersebut atau orang yang menerimanya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan telah kita lalui dari beberapa keterangan terkait dengan hadis tersebut, dan insyaallah kita cukupkan dari apa yang telah kita lalui bersama, dan kita sekarang masuk dalam bab baru dalam kitab Riqaq, yaitu bab maqaddama min malihi fahuwalah. Kita langsung saja masuk di dalam bab yang ke-12. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu ma qaddama min malihi fahuwa lahu. Bab tentang apa-apa yang dia berikan dari hartanya, apa-apa yang dia berikan dari hartanya, fahuwa lah, maka hakikatnya itu adalah hartanya sebenarnya. Itu adalah hakikat hartanya tersebut. Kemudian di dalam, ya, terkait dengan masalah judul bab ini, insyaallah nanti akan kita ketahui dari penjelasan yang disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang berkaitan dengan bab ini, dan beberapa keterangan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, yaitu hadis yang ke-6442. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Umar ibn Hafs, haddathani Abi, haddathana Al-A'mash. Al-A'mash adalah Sulaiman ibn Mihran. Qala haddathani Ibrahim At-Taimi, anil Harith ibn Suwaid, qala Abdullah. Nah, Abdullah di sini dikatakan oleh para ulama adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga sahabi hadzal hadith, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadith ini, adalah Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min malih? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa mal warithihi ma akhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang mulia, beliau mengatakan, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada para sahabat. Pertanyaannya beliau, yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, terkandung padanya banyak pelajaran. Ya. Pertanyaan tersebut terkandung padanya pelajaran. Ya. Karena bisa jadi uslub, ya, tata cara dalam pengajaran adalah dalam bentuk soal dan jawab, ya. Maka apa yang ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut kepada para sahabat, di sini terkandung pelajaran yang sangat mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya itu lebih dia cintai daripada hartanya dia sendiri? Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya dia sendiri? Ya, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh manusia, ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh manusia terkait dengan hartanya, ya, yang tentunya pada dasarnya apa yang dia tinggalkan tersebut adalah untuk ahli warisnya, ya, apa yang dia kumpulkan di dunia, apa yang dia usahakan, ya, apa yang dia kumpul-kumpulkan di dunia tersebut, ya, ketika dia wafat, ketika dia meninggal, maka tentunya harta tersebut kembali kepada ahli warisnya, kepada anak-anaknya, kepada yang berhak dari ahli warisnya. Nah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya di sini, Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya itu lebih dia cintai daripada hartanya dia sendiri? Ya. Maka kemudian para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, tidaklah di antara kita seorang pun kecuali dia lebih mencintai hartanya. Yang dia lebih cinta itu adalah hartanya daripada harta ahli warisnya. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang apa hakikat yang dimaksud dengan hartanya tersebut, dengan apa yang dimaksud dengan hakikat harta ahli waris tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya hartanya itu, harta yang dia miliki sebenarnya, hakikat hartanya tersebut adalah maqaddama. Apa-apa yang dia telah suguhkan kepada kebaikan, apa-apa yang telah dia infakkan, apa yang dia telah sedekahkan, apa yang telah dia infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hakikat harta sebenarnya. Harta yang dia miliki sebenarnya adalah apa-apa yang sudah diberikan, apa-apa yang telah diinfakkan. Ya. Wa malu warithihi ma akhara, dan harta ahli warisnya adalah apa-apa yang tersisa, apa-apa yang ada, apa-apa yang dia akhirkan. Maksudnya apa? Harta ahli warisnya itulah apa-apa yang tersisa dari hartanya itu sebenarnya. Maksudnya apa? Hakikat harta seorang hamba, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah apa-apa yang telah diberikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa yang telah dia infakkan, apa-apa yang telah dia sedekahkan. Ya. Sehingga dalam kondisi seperti itu adalah hakikat hartanya. Kenapa? Itu yang akan memberikan manfaat kelak di akhirat. Ketika itu harta dan anak-anak tidak bermanfaat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada siapa saja yang telah memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang itu semuanya pada dasarnya adalah harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Ya. Tetapi barang siapa yang menjadikan harta tersebut dalam rangka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia infakkan, dia sedekahkan, dia tunaikan kewajibannya dari zakat, dari harta tersebut, maka pada dasarnya kebaikan itu adalah kembali kepada dirinya. Inilah harta sebenarnya. Walaupun tidak tersisa dari dirinya, dari harta tersebut dia telah infakkan, dia telah sedekahkan, dia tidak tinggalkan harta tersebut kepada ahli warisnya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah hakikat harta yang dia miliki sebenarnya. Innamalahu ma qaddama. Sesungguhnya hakikat hartanya yang sebenarnya adalah apa yang dia telah sedekahkan, apa yang telah dia suguhkan kepada kebaikan. Min infakin au sadaqatin au zakatin, baik dari infak, sedekah ataupun zakat yang dia tunaikan dari harta tersebut. Mungkin tidak tersisa, tidak diberikan kepada ahli warisnya, ya, tetapi itulah hartanya yang sebenarnya. Nah, wa malu warithihi ma akhara, dan harta ahli warisnya adalah apa-apa yang dia akhirkan. Maksudnya apa? Dikatakan oleh para ulama, apa-apa yang dia sisakan. Ya. Apa-apa yang dia tidak infakkan, apa-apa yang tidak dia sedekahkan. Apa yang dia kumpulkan dalam kehidupannya, apa yang telah dia usahakan dalam kehidupan dunianya, dia kumpulkan dunianya tersebut dari hartanya tadi, kemudian tersisa dalam keadaan dia meninggal, dia wafat, maka hartanya tersebut adalah harta milik ahli warisnya, bukan hartanya sebenarnya. Ya. Maka apa yang dia capek mengumpulkan dari harta tersebut, apa yang dia telah banting tulang, bekerja keras dari apa yang dia telah usahakan tersebut, dan dia sisakan, ketika dia mati, ketika dia sisakan harta tersebut, ketika dia wafat, maka harta tersebut berpindah kepada ahli warisnya, berpindah kepada anak-anaknya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka di sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat mulia dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keadaan manusia yang sungguh dia dalam keadaan memiliki tabiat kecintaan terhadap harta, memiliki tabiat ya kecintaan terhadap dunia, yang ini adalah merupakan bagian dari perhiasan dunia yang telah kita bahas di dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, maka sungguh kecintaan dia terhadap harta, terhadap dunia, ya, yang kemudian dia tidak infakkan, tidak sedekahkan, tidak dia berikan ke dalam jalan kebaikan, tidak dia gunakan harta tersebut untuk mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya harta tersebut walaupun tersisa ketika dia meninggal, ya, pada hakikatnya harta tersebut bukan miliknya, bukan harta yang kekal, yang dia tidak akan mendapatkan manfaat tersebut kelak di akhirat. Karena hakikat harta yang kekal adalah harta yang ketika dia di akhirat memberikan manfaat kepada dirinya, yang itu semuanya adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia infakkan harta tersebut, dia sedekahkan, dia suguhkan kepada kebaikan. Dia berikan harta tersebut sesuai dengan haknya, sesuai dengan kewajibannya. Dia gunakan harta tersebut, ya, yang dia cari, apa yang dia usahakan untuk mendukung ketaatan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendukung dia menuju masjid Allah dalam rangka salat berjamaah, untuk mendukung dia di dalam rangka ya, talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah merupakan kewajiban. Ya. Apa yang dia dapatkan dari harta, dia gunakan untuk kebaikan di jalan Allah, untuk ketaatan di jalan Allah. Apa yang dia dapatkan dari hartanya, dia keluarkan dari kewajiban, dari haknya, dari zakat yang wajib diambil dari hartanya tersebut ketika telah mencapai nisab dan telah mencapai satu tahun penuh atau telah genap satu tahun penuh. Demikian juga apa yang menjadi haknya dari harta tersebut, maka sungguh harta tersebut hakikatnya yang kekal kelak, yang hal tersebut akan memberikan manfaat dirinya kelak di akhirat insyaallah ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, dan apa-apa yang ada di sisimu itu akan habis, akan sirna sebenarnya, ya, dan apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan kekal. Apa yang ada di sisi kita dari harta, ya, walaupun itu tersisa misalnya, maka itu hakikatnya tidak akan kekal, akan sirna, akan musnah. Ya. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba, dari apa yang diusahakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu semuanya yang akan kekal, yang akan memberikan manfaat kelak di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah syarah secara global terkait dengan hadis ini, dan kita akan masuk dalam apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari terkait dengan hadis ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini yang disebutkan dengan Abdullah tadi adalah Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Bagaimana bisa diketahui ini adalah Abdullah ibn Mas'ud? Dikatakan oleh para ulama dengan mengetahui siapa murid-murid yang mengambil dari ilmu atau yang meriwayatkan dari Abdullah ini. Ya. Nah, setelah kita tahu dari yang meriwayatkan oleh Al-Harith ibn Suwaid, maka Al-Harith ibn Suwaid ini adalah beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan rijal atau perawi-perawi dari sanad ini adalah semuanya adalah kufiyun, yaitu ahlu kufah, yaitu orang-orang kufah. Sehingga disebutkan oleh para ulama yang seperti ini adalah dikatakan musalsal bil kufiyin, yaitu berantai dengan perawi-perawi yang berasal dari orang-orang kufah. Ini adalah faedah dari sanad hadis tersebut. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika menyebutkan tentang makna ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malih, atau penjelasan terkait dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan tadi, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya dia sendiri? Ai anna alladhi yukhlifuhu al-insan min al-mal wa in kana huwa fil hali mansuban ilayhi fa innahu bi'tibari intiqalihi ila warithihi yakunu mansuban lil warith. Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya apa-apa yang ditinggalkan oleh manusia dari harta, walaupun ya dalam keadaannya tersebut hakikatnya adalah dinisbatkan kepada dirinya, yaitu hartanya hakikatnya, yaitu apa-apa yang ditinggalkan dari hartanya ketika dia meninggal, ketika wafat, walaupun pada dasarnya itu adalah hartanya, ya kan hartanya dia, ya kan. Nah, fa'innahu bi'tibari intiqalihi ila warithihi yakunu mansuban lil warith. Maka dinilai dari berpindahnya harta tersebut kepada ahli warisnya, maka hartanya tersebut pada dasarnya adalah harta ahli waris. Ya. Apa yang dia tinggalkan di dunia ketika dia wafat, ketika dia meninggal, apa yang dia tumpuk-tumpuk dari harta, apa yang dia kumpulkan dari harta, apa yang dia sisakan dari harta di dunia ini, ya. Kemudian dia meninggal, maka walaupun itu sebenarnya adalah hartanya, tetapi dinilai dari perpindahan harta tersebut kepada ahli warisnya, kepada anak-anaknya, maka hakikatnya itu adalah harta ahli warisnya. Fanisbatuhu lil malik fi hayatihi haqiqatan wa nisbatuhu lil warith fi hayatil muwarith majaziyah wa min ba'di mautihi haqiqah. Maka penisbatan harta tersebut kepada yang memiliki ketika hidup, memang ini yang hakikat, memang itu hartanya sebenarnya. Tetapi penisbatan kepada ahli waris, ya, ketika yang meninggal tadi belum wafat, ya, atau yang bapaknya tadi belum meninggal, maka sifatnya penisbatan kepada ahli warisnya sifatnya majazi, sifatnya tidak secara hakikat, ya. Karena memang pada dasarnya itu milik orang tuanya, ya. Tetapi ketika setelah meninggalnya, ya, ketika setelah meninggal orang tuanya tadi, maka berpindahnya harta tersebut kepada anaknya, maka hakikatnya harta tersebut adalah milik ahli warisnya. Ini yang dimaksud. Ya, jadi sebenarnya apa yang telah kita sebutkan, insya Allah mencukupi. Ya, terkait dengan apa yang kita sebutkan bahwasanya harta yang dia tinggalkan dari dunia ini, ketika dia meninggal, apa yang dia sisakan dari harta di dunia ini, maka hakikatnya adalah milik ahli warisnya. Nah, bagaimana apa yang dimaksud dengan hartanya itu? Telah kita sebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innamalahu maqaddam. Sesungguhnya harta yang hakiki yang dia miliki sebenarnya adalah apa-apa yang telah dia suguhkan kepada kebaikan, apa-apa yang telah dia berikan kepada kebaikan. Walaupun tidak ada bentuknya, ya. Dari apa yang telah dia berikan tersebut, ya, tidak ada wujudnya sekarang, ya. Karena dia sudah berikan itu semuanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dia berikan kepada fakir miskin, atau kepada orang yang berhak, atau di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, atau mendukung kepada ketaatan di jalan Allah, atau untuk mendukung ibadah, ya, atau dia tunaikan kewajibannya, baik itu zakat, ataupun kewajiban yang berkaitan dengan harta, seperti haji, ataupun umrah, ya. Maka sungguh perkara-perkara tersebut pada hakikatnya adalah hakikat harta dia yang sebenarnya, yang itu adalah kekal kelak sampai akhirat kelak, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat dari harta yang telah dia infakkan, apa yang dia telah sedekahkan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, menukil dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fihi at-tahridu ala taqdimi ma yumkinu taqdimuhu minal mal fi wujuhil qurbati wal birri liyantafi'a bihi fil akhirah. Kata Al-Imam Ibn Battal rahimahullah, yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, beliau mengatakan, fihi tahrid, di dalamnya ada anjuran, ala taqdimi ma yumkinu taqdimuhu minal mal fi wujuhil qurbah. Anjuran untuk berusaha, ya, menyuguhkan dari harta yang dia miliki ke dalam jalan-jalan kebaikan dan kebaikan, liyantafi'a bihi fil akhirah, sehingga hartanya tersebut akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya kelak di akhirat. Ya, ada anjuran untuk seorang itu menyuguhkan kepada kebaikan, untuk memberikan kepada kebaikan, ya, yang hal tersebut akan bisa memberikan manfaat kelak di akhirat. Fa inna kulla syai'in yukhlifuhul muwarith yasiru milkan lil warith. Karena sesungguhnya pada dasarnya segala sesuatu yang ditinggalkan bagi ahli warisnya itu akan menjadi milik ahli waris, akan menjadi milik anak-anaknya atau ahli waris yang lainnya. Fa inna amila fihi bi ta'atillah ikhtussa bi thawabi dzalika wa kana dzalika alladhi ta'iba fi jam'ihi wa man'ih. Maka apabila anaknya tersebut atau ahli warisnya tadi menggunakan itu untuk ketaatan di jalan Allah, ya, maka kehususan pahala atau balasan kebaikan tentunya kembali kepada ahli warisnya itu sendiri, ya. Karena ahli warisnya tersebut dialah yang beramal saleh. Ahli warisnya dialah yang memberikan atau yang melakukan infak atau melakukan sedekah, ya, atau beramal dengan kebaikan dari hartanya tadi. Ya. Karena pada dasarnya, ya, di dalam harta yang dimiliki oleh ahli warisnya tersebut, ketika dia gunakan untuk ketaatan, kembalinya kepada anaknya itu sendiri. Anaknya yang dia beramal tadi. Bukan kembalinya kepada orang tuanya. Ya. Berbeda terkait dengan apa-apa yang terkait dengan masalah doa. Atau terkait dengan seorang anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Wawaladin salihin yadu'ulah. Seorang anak saleh yang mendoakan kepada orang tuanya, mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya, memintakan istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini bermanfaat. Ya. Maka terkait dengan apa yang dilakukan oleh ahli waris atau anak-anak tersebut dari keturunannya, mana yang bermanfaat atau yang tidak, tentunya kembali kepada apa yang telah dinaskan atau apa yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak semua kemudian amalan mesti kemudian apa yang dilakukan oleh ahli warisnya kemudian kembali kepada orang tuanya. Tidak mesti semua demikian. Sampai-sampai di antara mereka kemudian berlebihan dalam perkara-perkara seperti bacaan Al-Quran yang dibacakan anaknya, ya, bacaan, ya. Bahkan di antara mereka tersebut bacaan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, mengirim surat-surat tertentu kepada orang tuanya, ya. Mengirim bacaan-bacaan tertentu kepada orang tuanya, ya, agar bermanfaat bagi orang tuanya. Maka tentunya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, mengembalikan semua amalan ibadah ini kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apakah Rasulullah dan para sahabatnya mengamalkan hal tersebut atau tidak? Karena sudah cukup, Islam ini telah sempurna, ya. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Kita kata kalau ada yang mengatakan, "Loh kan niatnya baik." Tidaklah niat baik itu kemudian menjadikan suatu amalan ini dikatakan saleh, dikatakan sebagai amal saleh, karena harus dipenuhi syarat amal yang dikatakan amal saleh, amalan yang diterima di sisi Allah dengan niatan yang ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah mutaba'atul rasul, mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia niat ikhlas, niat baik, tetapi ternyata tidak mencocoki apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka tentunya amalan tersebut tidak dikatakan baik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah ada pada urusan kami, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun ay mardudun. Maka amalan tersebut adalah tertolak. Amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka kita kembali kepada pembahasan harta tadi, maka hakikatnya ketika apa yang dia tinggalkan dari harta ketika dia meninggal tadi, maka hakikatnya milik ahli warisnya, ya. Adapun apa yang dia suguhkan kepada kebaikan, apa yang dia telah berikan, apa yang telah dia infakkan, ya. Habis untuk infak untuk sedekah misalnya, apa yang telah dia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya hakikat harta yang dia miliki yang akan kekal seterusnya sampai di akhirat kelak. Ia akan memberikan manfaat dengan itu semuanya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikian sebaliknya, kata beliau, wa in amila fihi bi ma'siyatillah fadzaka abad limalikihil awal. Maka demikian apabila ternyata harta yang dia sisakan tadi, apa yang dia tinggalkan untuk ahli warisnya, maka ketika ahli warisnya atau anak-anaknya atau ahli warisnya yang lainnya menggunakan untuk maksiat, dia gunakan untuk melakukan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah, maka tentunya yang seperti ini pun tidak ada hubungannya dengan pemilik yang pertama, dengan pemilik atau dengan orang tuanya tadi. Orang tuanya tidak menanggung resiko dosa, tidak menerima dosa dari apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut dari hartanya tadi. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan masalah harta yang tersisa atau yang dia tinggalkan kepada ahli warisnya tersebut, maka hakikatnya adalah milik ahli warisnya. Adapun yang dia miliki hakikatnya adalah apa yang telah dia habiskan di jalan Allah, apa yang telah dia berikan untuk infak, untuk sedekah dan yang semisalnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian di sini ada faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, masih berapa? 15 menit. Kata beliau, wala yu'ariduhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad Ibni Waqqas, ya nih. Maka penjelasan terkait dengan hadis ini atau hadis ini tidaklah bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad Ibnu Waqqas, ya. Ketika itu yang pernah mungkin kita baca hadis tersebut, di mana ketika itu Sa'ad Ibnu Waqqas fi maradhi mautih, di dalam suatu penyakit yang dikhawatirkan akan meninggal ketika itu, fi maradin mahuf, yaitu suatu penyakit yang suatu sakit yang ketika itu dikhawatirkan beliau akan meninggal. Yang ketika itu Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa atasaddaku min mali, apakah boleh aku kemudian menginfakkan dari hartaku, yaitu mensedekahkan dari hartaku seluruhnya, ya. Ini ada sebuah hadis, ya, yang hadis tersebut, ya, atau hadis yang kita bacakan dalam bab tadi tidaklah bertentangan dengan hadis ini. Yaitu hadis tersebut adalah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku mensedekahkan dari seluruh hartaku?" Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan." Ya. Kemudian ketika itu fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu separohnya, separoh dari hartaku ya Rasul, separoh dari hartaku saja. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, jangan. Ya. Seolah-olah dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalangi Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berinfak, untuk bersedekah, ya enggak? Seolah-olah demikian. Seolah-olah berbeda dengan apa yang disebutkan tadi, ya, terkait dengan hakikat harta itu adalah apa yang dihabiskan, apa yang diinfakkan, ya. Sedangkan di sini seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangi Sa'ad untuk bersedekah dari hartanya, ya. Bahkan ketika ingin bersedekah dari seluruh hartanya enggak boleh, separohnya saja enggak boleh. Ternyata ini adalah kisah ini ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau dalam keadaan penyakit yang sangat parah yang dikhawatirkan meninggal, beliau ketika itu memiliki hanya satu keturunan, seorang perempuan, ya. Dalam keadaan beliau adalah kaya raya, ya. Dalam keadaan beliau memiliki banyak harta, ya. Dan tidaklah aku memiliki ahli waris kecuali hanya satu, tidaklah aku memiliki anak kecuali satu anak perempuan saja, ya. Kan eman maksudnya, kalau saya kemudian berikan ini untuk sedekah, untuk infak dan sedekah, kan bermanfaat bagi saya, ya. Ya, ini masya Allah semangatnya para sahabat di dalam beramal saleh, ya, yang sangat kita jauh dari yang seperti ini semangatnya mereka. Ya, bagaimana kisah Abu Bakar dan Umar yang ya yatasabakan fi al khairat, fil ibadat, wa fil qurbat. Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu terkenal. Mereka berdua itu saling kejar-mengejar di dalam apa? Saling berlomba dalam kebaikan. Saling berlomba dalam kebaikan, amal soleh. Ya. Setiap kali Abu Bakar mengamalkan sesuatu, Umar demikian akan mengejar. Terus demikian. Sampai mungkin pernah kita mendengar suatu kisah di mana ketika itu Abu Bakar ya, akan menginfakkan dari menginfakkan dari hartanya. Ya. Nah, kemudian Umar menginfakkan dari separuh dari hartanya. Ya. Kita saja kadang diambil sedikit dari harta kita ini, aduh, ceabote katanya, ya, kata orang Jawa Timur. Ya. Ya. Sangat berat. Ya. Padahal kalau kita lihat dari zakat itu, 2,5% dari harta itu sangat sedikit. Bagian dari harta yang sangat sedikit dari harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Ya. Tetapi luar biasa. Itu pun dengan syarat tidak sembarangan semua harta kemudian diambil 2,5%. Ya. Karena ada sebagian orang berpendapat bahwasanya 2,5% itu dari semua. Ya. Bahkan diambil dari gaji-gaji para pegawai. Ya. Demikian semua apa yang dia miliki, semua 2,5% itu diambil dari seluruh hartanya. Padahal di sana ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Seperti harta yang dia miliki dari kebutuhan pokok, yang dia miliki rumah, atau mobil yang dikendarai untuk bekerja, atau kendaraan motor dan yang semisalnya untuk bekerja, ya, itu tidak dinilai, tidak dihitung dari harta zakat, ya, karena itu adalah merupakan bagian dari kebutuhan pokoknya. Ya. Tentunya di sini ada dalam bab khusus terkait dengan kitabuz zakat, dalam bab zakat. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi syahidnya di sini adalah sedikit dari bagian harta. Lah ini kemudian Umar bin Khattab ingin mengeluarkan dari separuh harta yang dia miliki. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab menginfakkan seluruh dari hartanya. Subhanallah. Menginfakkan seluruh dari hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza tukhlifuhu li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku tinggalkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Yaitu aku tinggalkan Allah dan Rasulnya kepada keluargaku. Yaitu maksudnya apa? Beliau bertawakal kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal tersebut adalah terkait dengan anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan infak dan sedekah. Ya. Aku tinggalkan ya, keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwasanya kuatnya tawakal. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lah di dalam hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas beliau ketika itu akan menginfakkan dari hartanya. Kurang berapa? Kurang 8 menit. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mencegah. Ya. Kemudian ketika menyebutkan sepertiga dari hartanya, fatsulutsu ya Rasulullah, kalau gitu sepertiga ya Rasul, masih nawar lagi. Kalau gitu sepertiga sudah ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan fatsulut, watsulutsu katsir, sudah sepertiga, ya. Enggak apa-apa maksudnya, sepertiga enggak apa-apa. Sepertiga itu sudah banyak. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, ya, terkait dengan atsulut atau sepertiga dari harta yang boleh dia wasiatkan kepada selain ahli waris, ya, itu tidak boleh melebihi dari sepertiga. Ini sepertiga adalah rusuh, bahkan yang lebih afdal yang kurang dari sepertiga. Itu terkait dengan harta wasiat. Ya. Karena pada dasarnya harta itu adalah miliknya ahli waris kelak. Yang lebih berat adalah ahli waris. Adapun yang dia wasiatkan kepada selain ahli waris, itu hanya boleh maksimalnya adalah sepertiga saja. Tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Ya. Bahkan kata Syekh Ibnu Taimin, yang lebih afdal maduna dzalik. Apa yang lebih kurang dari sepertiga. Itu yang kurang dari sepertiga harta. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhir hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut, innaka intadar warathataka agniya khairun laka min antadza min antadarhu alatan yatakaffafuna an-nasa. Sesungguhnya kamu apabila meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kecukupan, ya, dalam keadaan memiliki harta, itu adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan yatakaffafunan nasa, dalam keadaan mereka itu meminta-minta di sisi manusia karena tidak punya harta yang ditinggalkan orang tuanya, akhirnya ngemis-ngemis, akhirnya minta-minta kepada orang lain, ya, akhirnya mengganggu orang lain. Padahal telah kita lalui bahwasanya al-mas'alatu madhmum, as-su'al madhmum, bahwasanya minta sesuatu tanpa adanya hajah dalam keadaan dia tidak darurat, ya. Ya, maka sebenarnya hakikatnya adalah hukum asalnya adalah tercela. Ya, hukum asalnya adalah tercela. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dan telah kita lalui ancaman dari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mudah-mudah minta-minta, ya. Yang dia akan datang, ya, dalam keadaan dia kelak di akhirat dalam keadaan bidun muz'ati lahmin, dengan tanpa adanya kulit di wajahnya, ya. Dalam keadaan tulang belulang sebagai, ya, siksaan baginya kelak. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menukil dari perkataan Al-Imam Ibnu Battal, li'anna hadis sa'at mahmul ala man tasaddaqa bimali kullihi au mu'dhamihi fi maradih. Di sini, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas di sini adalah terkait dengan seorang, ya, yang bersedekah dari seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya tadi atau mayoritas dari hartanya dalam keadaan ketika dia tertimpa oleh suatu penyakit atau suatu sakit yang dikhawatirkan dia akan meninggal. Ya. Bukan ketika dalam keadaan sehat. Ya. Bukan dalam keadaan sehat. Yang dikhawatirkan dia akan meninggal dengan sebab tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk jangan menginfakkan seluruh hartanya, bahkan separuhnya tidak boleh. Sepertiga diberikan, diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Adapun hadis ini wa hadits Ibnu Mas'ud fi haqqi man yatasaddaq fi sihhatihi wa syuhhih. Kata Al-Imam Ibnu Battal bahwasanya hadis Abdullah Ibnu Mas'ud ini adalah berkaitan dengan orang yang bersedekah dalam keadaan sehatnya, ya, dan dalam keadaan dia itu, ya, memiliki sifat bakhil. Sehingga dengan hal tersebut untuk menghilangkan sifat kebakhilan yang ada pada dirinya, dalam keadaan dia sehat, segar bugar, maka dia dianjurkan untuk bersedekah, berinfak, bersedekah, ya. Adapun apa yang dia tinggalkan, apa yang telah dia habiskan, apa yang telah dia berikan di jalan Allah yang mungkin secara materi mungkin hilang, ya, masih dia bisa usahakan dalam keadaan dia sehat tadi, dia bisa bekerja besok harinya, demikian seterusnya, masih dia bisa bekerja, ya. Adapun dalam keadaan yang sakit yang sangat, yang dikhawatirkan dia meninggal, maka dalam kondisi tersebut Rasulullah SAW tidak mengizinkan Sa'ad bin Abi Waqqas kecuali hanya sepertiga dari hartanya saja. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka hadis yang kita bahas ini anjuran bagi seorang untuk bersedekah dalam keadaan sehatnya, dalam keadaan ketika dia mendapati ada sifat bakhil, kikir dalam dirinya, untuk menahan atau untuk memerangi penyakit yang ada pada dirinya tersebut, dia infakkan dan dia sedekahkan dari hartanya. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah anjuran yang sangat mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir mereka berlomba walaupun mereka tidak ada keinginan untuk mendapatkan ajar di sisi Allah, dan apa yang mereka infakkan, apa yang mereka sedekahkan sia-sia belaka. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan syirik, dalam keadaan kufur kepada Allah, tidak bermanfaat sedikit pun kelak di akhirat. Tetapi kita lihat mereka bagaimana mereka mengeluarkan hartanya tersebut, ya, mereka habiskan bahkan untuk kebaikan di sisi manusia, untuk perkara-perkara yang sifatnya sosial, ya. Sampai di antara mereka menginfakkan 99% sahamnya, ya. Subhanallah. Masa kita kalah seorang muslim, seorang mukmin, ya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik, kalau seandainya dalam keadaan kita memiliki harta justru untuk kemaksiatan, na'udzubillah. Bahkan justru itu bukan kebaikan kelak yang kita dapatkan, tetapi kita akan mendapatkan kemurkaan di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan kali ini, dan semoga kita bisa lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.